kok. Pon mamai Arsa, sarang mamai Arsi. Si dua pasar jati barang. Spesial buat yang punya lagu. Mamaku. Mamaku nih. Aduh, Johnny jadi vokalis. Hei, langsung Joey. John. Tahunmu ngambungi gambar memang salah kula. Bongkan siapa dia kena. Majikan, majikan lo. Sing sabar sayang, penantian iku ujian, pokat bae mengko. Kita nemu kanugrahan. Bulan lewati beli kue nahan goda. Bersayang penantian iku ujian bokat bae mengko kita nemu kanugrahan bulan lewati likue nahan goda. Bapak Haji. Siapa maning, ah? Oke. Majikan, majikan. Jos, majikan. Majikan nom, majikan nom. Jos, majikan nom. Jos, majikan nom. Oh, siapa, Kak? Bapak yang kembar. Majikan nom, majikan nom. Singgut Telaga Sari. Bapak yang kembar, Singgut Telaga Sari. Bapak yang kembar, Singgut Telaga Sari. Bapak yang kembar, Singgut Telaga Sari. Bapak yang kembar, Singgut Telaga Sari. Bapak yang kembar, mama kembar, Telaga Sari, mama kembar, mama kembar, mama kembar, Singdul Telaga Sari, mama yang kembar, mama yang kembar, Singdul Telaga Sari. Jangan. bersabar sayang. Penantian niku ujian kepapai mengko. Kita nemu kanu dan mamai kembar, mamai kembar, mamai kembar singgul lagi dua telaga sari, mamai kembar. Senang hati setia papai kembar, papai kembar, papai kembar. Buat papai kembar sing duet Telaga Sari. Papai kembar, papai kembar. Jos, papai kembar.